hidupku, jalan di takdirku. Tiada satu tersembunyi, tiada satu yang terlupa. Segala apa yang terjadi, engkaulah saksi. Kau yang maha mendengar, kau yang maha melihat, kau yang maha pemaaf, pada hati bertobat. Kau yang maha pengerti, kau yang maha penyayang, kau yang maha pelindung, padamu semua bergantung. Yang dicintakan pergi, yang didambakan hilang. Hidup kan terus berjalan, meski penuh dengan tangisan. Ooh.